selanjutnya dulu dengan bersama Pantura Line Music. Nah. Apa? Nah. Dalam. Ente toh lawan ini. Lawanku tak tutupi. Apa wedok capat po? Ora. Aku jalo. Jalo apa? Jalo. Ora sudi. Kuat ya di betah no di geret ke war kawar kawar mas nanti kawar kawar yang kue nakal mengko kupingmu tak jawe war kawar kawar kawar mas nanti kawar kawar di kandani orang manot tambahnya iau iau iau. Apa sing kawar-kawar? Kawar-kawar apa rewangi atur jengkeng ana ngempet. Sakene kawar-kawar kawar iki nganti kawar-kawar. Apa sampai besok aku tetap pasti nyer biar ya. Aku njaluk sithik to. Oh, tetep ngomong.